Panah. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, acara kita di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini selain dapat didengar di program Masatu FM 94,3, pada sore hari juga dapat didengar di FM 92,4, masih Radio Republik Indonesia program 2, dan di MW pada gelombang 3,5. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bila pada hari yang lalu kita mengkaji tentang salah satu peristiwa di hari kiamat, di mana pada saat itu seluruh rasul diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang misi tabligh, misi dia diutus untuk menyampaikan keimanan yang benar kepada Allah, maka pada ayat 110 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Ini suatu hal yang sangat penting untuk kita kaji, karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kenapa Allah mengkhususkan Nabi Isa di antara nabi-nabi yang lain dalam hal masalah persaksian? Karena tidak ada seorang nabi pun di muka bumi ini yang dijadikan Tuhan oleh pengikutnya sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam. Untuk itu, Al-Ma'idah 110 memiliki kekhususan yang diberlakukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Lebih tepatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam azkur ni'mati 'alaik wa 'ala walidatika iz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa iz takhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayri bi izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi izni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni wa iz tukhrijul mauta bi izni wa iz kafaftu bani israila anka iz ji'tahum bil bayyinati faqala allazina kafaru minhum in hadza illa sihrum mubin. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah, ini yang pertama. Yang kedua, dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Yang kedua, dan ingatlah pula, yang ketiga, di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniup manak padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan izinku. Yang keempat, dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu atau orang yang berpenyakit sopak dengan izinku. Yang kelima, dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Yang keenam, dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ada 6 peristiwa besar yang disebutkan Allah dalam ayat ini yang dilakukan oleh Isa alaihissalam. Yang pertama disebutkan apa? Ada berbicara di waktu bayi, kemudian dapat menulis, membawa Injil dan Taurat. Yang ketiga, membuat burung. Yang keempat, menyembuhkan orang sakit. Yang kelima, dapat menghidupkan. Dan yang terakhir, dapat selamat dari pembunuhan. Keenam hal ini tidak menyebabkan Isa alaihissalam menjadi Tuhan. Ini adalah pembelajaran yang paling penting yang kita kaji di sini. Sangkingkan pentingnya yang perlu diralat ini, sehingga Allah khusus memanggil Isa alaihissalam di antara para rasul yang telah dikumpulkan pada hari kiamat, yang kita temukan pada ayat 109 sebelumnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, permasalahan menuhankan manusia itu tentu saja tidak logis terjadi pada diri Isa alaihissalam, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di awal ayat ini, wa iz qalallahu ya Isa ibn Maryam. Ingatlah Muhammad, ketika Allah berkata kepada Isa putra Maryam. Kata-kata putra Maryam itu mengindikasikan bahwa Maryam itu manusia. Manusia, dan dia itu anak manusia. Maka Isa itu tidak lain adalah manusia dari seorang ibu yang bernama Maryam. Ketika dia manusia, maka dia memiliki banyak sekali keterbatasan. Enam mukjizat yang disebutkan ini, di sisi lain juga merupakan wujud bahwa dia itu bukan Tuhan. Dia terbatas. Contohnya apa? Nabi Isa itu kalau tidak Allah membuat dia bicara pada waktu kecil, dia tidak akan bisa berbicara. Dan suatu hal yang menarik, ketika dia bicaranya pun, yang diungkapkan dalam surat Maryam disebutkan, wa iz qala Isa berkata, sesungguhnya saya ini hamba Allah. Ana abdullah atanil kitab. Dia memberiku Alkitab. Jadi yang dibicarakan itu bukan mengatakan aku ini adalah Tuhanmu, bukan begitu, yeah. Tetapi aku ini adalah hamba Allah. Ya, ini menarik sekali Ustaz, yeah. Ardiansah, banyak poin yang akan kita bahas di sini, tetapi mungkin Ustaz Ardiansah bisa memberi gambaran singkat tentang ayat 110 yang menegaskan bahwa Isa bukan Tuhan. Iya. Yeah. Ini adalah kesaksian dari seorang rasul yang jujur, yeah, ya, terhadap dirinya, betapapun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat, keutamaan bagi dirinya, sehingga dia tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yeah. Karena ternyata ada juga manusia yang diberikan Allah kelebihan dan dia mengakunya dirinya sebagai Tuhan. Yeah. Seperti Fir'aun, Haman, dia diberikan Allah sedikit kenikmatan dunia dari kerajaan, dan kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada Tuhannya, dan dia mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan. Tidak, yeah, yang terjadi pada Nabi Isa seperti, yeah, itu. Nah, inilah ya satu hal yang menjadi titik tekan saya lihat Ustaz, betapa Nabi Isa ini adalah sosok yang selalu kalau kita lihat di dalam hadis, di dalam Al-Quran, itu adalah orang yang sederhana, yeah, yang hidup dengan apa adanya, sekalipun dia adalah orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Bahkan Nabi Isa ini selalu dikaitkan sebagai bapak daripada ilmu kedokteran, yeah, di mana dia dapat menyembuhkan satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada saat itu. Yeah. Ya, dan begitu juga di antara keutamaan atau mukjizat Nabi Isa, Nabi Isa itu mengetahui apa yang dimiliki oleh kaumnya di rumah, yeah, apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelebihan kepada Nabi Isa bahwa dia mampu menghidupkan yang telah mati. Nah, ini adalah membuat memang kalau kita lihat sebahagian orang menjadi semacam silau hatinya melihat Nabi Isa yang sedemikian hebatnya sehingga dia menuhankan. Tentu perasaan saja seperti itu, apalagi sampai kepada tingkat keyakinan, ini sangat berbahaya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam ayat yang lain, Allah tidak menerima pengampunan bagi dosa syirik, ya, tapi Allah mengampunkan dosa selain daripada itu. Ya. Mungkin itu Ustaz. Iya, masalah ketuhanan Isa alaihissalam lebih jauh kita lihat di sini. Allah selanjutnya pada mukjizat yang kedua itu, waiz alam tuka. Allah masih tetap mengajarkan dia Alkitab, Al-Hikmah, Taurat dan Injil. Sesuatu yang menarik, ketika dia diajarkan berarti sebelumnya dia tidak mengetahui. Nah, itu juga merupakan bukti bahwa ketika seorang masa Tuhan ada yang bodoh gitu kan, tidak mungkin. tentu saja Tuhan itu adalah maha segala maha. Dia al-alim. Dia maha mengetahui. Lam yasbik hul jahl. Yang tidak dimulai dengan kebodohan. Kalau ada Tuhan sebelumnya bodoh, maka itu tidak layak disebut dengan Tuhan. Iya, satu hal Ustaz mungkin yang dapat kita ambil juga di sini kan, ini adalah kesaksian daripada Nabi Isa. Ya, yang akan membantah nanti seluruh orang yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Iya. Yang akan membantah setiap orang yang mengaku menyembah dirinya. Bahkan Nabi Isa sendirilah yang nanti mengatakan, bagaimana mungkin ya Allah aku menyuruh mereka untuk menyembahku sementara engkau adalah penciptaku dan engkau adalah Tuhanku. Ini adalah satu kesaksian dan kejujuran yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam, bukan hanya kepada umat Nasrani tetapi kepada seluruh orang yang membaca Al-Quran. Betapa Nabi Isa itu adalah sosok yang jujur, yang sekalipun dia diangkat, dipuja-puja sedemikian rupa, tidak membuat dia menjadi orang yang gila dengan kehormatan dan mabuk dengan segala puja dan pujian. Ya. Suatu hal yang menarik kata Ustaz Ardiansyah, walaupun begitu Nabi Isa alaihissalam tetap juga mengatakan in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau misalnya antal azizul hakim atau apa itu ya, kalau misalnya engkau menyiksa mereka, maka ya Tuhan, walaupun bagaimana mereka ini adalah hamba-hambamu, iya. Tapi kalau engkau maha pengampun, mereka ini adalah mungkin layak mendapat ampunan. Ini suatu hal yang menjadi cerminan bagaimana Isa alaihissalam itu masih cinta kepada umatnya. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad merenung dalam melihat sosok Nabi Isa alaihissalam, yang walaupun dia merasa ini sudah salah dalam ajaran yang diamalkan oleh umatnya, Nabi Muhammad berpikir dan sampai nangis sehingga Allah berkata, "Wahai Jibril, coba lihat apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad." Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Maka pada waktu itu turunlah suatu ayat yang menghibur umat kita, umat Islam sedunia. "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Engkau akan mendapat suatu pemberian dan engkau akan rela. Maka mintalah wahai Muhammad sehingga hatimu tenang. Maka yang diminta oleh Nabi Muhammad berdasarkan kisah Nabi Isa dan umatnya ini, lan ardo an yadkhula ummati finnar. Saya tidak rela kalau ada salah satu dari umatku masuk ke dalam neraka. Ini suatu hal pembelajaran yang menarik, bagaimana Nabi Isa ini pernah diirikan oleh Nabi Muhammad karena cintanya kepada pengikutnya. Tentu iri dalam artian yang positif di sini. Iya, benar sekali. Nah, iya. Menariknya Ustaz juga bahwa ketika kita membaca ayat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan mukjizat, keutamaan bagi Nabi Isa alaihi salam, dan begitu pun hanya sangat sedikit dari pengikutnya yang beriman. Iya. Bahkan Hawariyun itu sendiri di dalam sebuah riwayat tidak lebih daripada 12 orang dan satu adalah Yahuda yang kemudian mendustai ajaran daripada yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, menariknya juga Nabi Isa itu seperti yang Ustaz katakan tadi adalah orang yang sangat perhatian kepada pengikutnya, artinya kepada umatnya. Nah, ini mungkin adalah salah satu sosok Ustaz yang dapat diambil ya oleh para pemimpin atau calon-calon yang akan memimpin Sumatera Utara untuk senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi, ya begitu, dan senantiasa memperhatikan betul-betul bahwa lawan politik itu hanya sebatas lawan di dalam pertarungan pilkada itu saja, setelah itu adalah teman. Kalau dia nanti menjadi bahagian daripada masyarakat yang dia pimpin, maka tetap saja dia memberikan maaf walaupun dahulu ketika dalam persaingan itu adalah musuhnya secara politik misalnya. Artinya bahwa sifat pemaaf daripada Nabi Isa ini memang harus dimiliki oleh setiap komponen daripada masyarakat di dunia ini, bukan hanya masyarakat Islam tentunya. Iya, menarik, benar sekali kata Ustadz Ardiansyah bahwa simbol kasih yang dituang oleh agama Nasrani itu sebenarnya itu sangat tersebar di dalam Al-Quran itu sendiri. Yeah. Maka ketika saya meneliti tentang konsep kasih Tuhan itu, kita menemukan di dalam surat Maryam, yeah, itu ada 16 kali kata-kata Ar-Rahman. Yeah. Jadi Bunda Maria sebagai simbol kasih Tuhan itu sebenarnya Islam sangat mengadopsinya. Mm. Bukan salah Bunda Marianya. Dan kita tidak mungkin menyalahkan Bunda Maria. Mm. Karena Maria dalam bahasa kita Maryam, Maria, itu adalah ibu yang paling kita agungkan. Mm. Bagaimana ditemukan tidak ada satu kitab suci yang lebih menjunjung tinggi Maryam kecuali atau Maria Al-Quran, kecuali Al-Quranul Karim. Jadi suatu hal yang sangat baik apabila kita tidak a priori dengan kasih Tuhan, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita mengharap bahwa apapun agamanya, apalagi yang seagama tentunya, tentu saja tidak memperlakukan orang lain dengan bermuka masam. Yeah. Tidak saja dengan lawan politiknya, tapi dengan rakyatnya. Saya melihat Ustaz Ardiansa sekarang ini para politikus mudah-mudahan menebar pesona itu tidak saja pada waktu kampanye ini, tetapi tidak sebatas imitasi. Iya, begitu, ya. Saya melihat bahwa rakyat itu sangat butuh senyuman Anda, tidak dalam waktu hitungan bulanan ini, tetapi 5 tahun ke depan ketika Anda terpilih, sebarlah senyum. Maka suatu hal yang menarik, Pak Harto walaupun mungkin banyak problem ini tinggalkannya, sebagai Bapak Smileman itu tetap saja dapat menyejukkan hati para petani. Jadilah kita ambil yang positif dari seseorang untuk menjadi langkah terbaik dalam kehidupan kepemimpinan di Sumatera Utara ini, saya melihat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih banyak meninggalkan sisa dan beban pikiran bagi kita. Tapi suatu hal yang perlu direnungi, bahwa sehebat apapun Nabi Isa dan para nabi yang lain, semuanya itu tidak lepas dari biiznillah. Dan pada ayat ini kita temukan kata-kata biizni. Semuanya itu terjadi, mukjizat terjadi karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup pun hari ini berkat izinnya. Untuk itu jangan lupa untuk menyembah Allah, apalagi mungkin sholat maghrib sudah tiba dan sholat subuh baru saja kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.